Buat yang request lagu ini monggo mas. Bersama Monata. Dari mas yang di sebelah sana, walaupun lagi asik sendiri, gak masalah.